بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا نزال في الفصل الثاني المتعلق بالأمور التي يستمد منها الإيمان أو أسباب زيادة الإيمان. قال رحمه الله: ومنها، أي الأسباب التي تزيد الإيمان، تدبر القرآن على وجه العموم، فإن المتدبر لا يزال يستفيد من علوم القرآن ومعارفه ما يزيد به إيمانا، كما قال الله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وكذلك إذا نظر إلى انتظامه وإحكامه، وأنه يصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا، ليس فيه تناقض ولا اختلاف، تيقن أنه لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وأنه لو كان من عند غير الله لوجد فيه من التناقض والاختلاف أمور كثيرة. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا من أعظم مقويات الإيمان، ويقويه من وجوه كثيرة. فالمؤمن بمجرد ما يتلو آيات الله ويعرف ما دلت عليه من الأخبار الصادقة والأحكام الحسنة، يحصل له من أمور الإيمان خير كثير. فكيف إذا أحسن تأمله وفهم مقاصده وأسراره؟ ولهذا كان المؤمنون الكمل يقولون: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. هذا معاشر المستمعين الكرام السبب الثاني من أسباب زيادة الإيمان وتقويته، ألا وهو تدبر القرآن الكريم. قد قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلم يتدبر القول، وقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: فلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وتدبر القرآن من أعظم الأمور التي يزيد بها الإيمان، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال سبحانه: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وتدبر القرآن يكون بحسن تلاوته وحسن التأمل لمعانيه وفهم هداياته ودلالاته وإرشاده وإرشاداته، كما قال الله: إن هذا القرآن يهدي التي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وجعله الله سبحانه وتعالى شفاء لما في الصدور. قال تعالى: وشفاء لما في الصدور، وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. فجعل الله جل وعلا هذا الكتاب العظيم شفاء للصدور ومزيلا لأسقامها وأمراضها من نفاق أو فسوق أو آثام أو غير ذلك. فكلما اعتنى العبد بهذا القرآن قراءة وتدبرا، أزال الله به ما في صدره من سقم وما فيه من مرض، وتقوى إيمانه وتقوت صلته بالله. ثم نبه رحمه الله إلى جانب آخر يزيد في إيمان المؤمن إذا تأمل في إحكام هذا القرآن وانتظامه، وأنه يصدق بعضه بعضا، كما قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي يؤيد بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ولا يعارض بعضه بعضا، ليس فيه تناقض ولا اختلاف. تيقن بهذا التأمل والنظر لهذا الإحكام والإتقان لهذا الكتاب العظيم أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وأنه لو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه من التناقض أمور كبيرة، كما قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا الإحكام كتاب أحكمت آياته، أي أتقنت، وهذا الإحكام الذي هو وصف القرآن كله وهو بمعنى الإتقان والتمام والكمال والسلامة من التناقض والاضطراب، فهذا كله مما يقوي الإيمان. ثم نبه رحمه الله أن العناية بالقرآن تقوي الإيمان من وجوه، منها كثرة القراءة للقرآن، ومنها أن يعرف ما رتب عليه من الأخبار الصادقة والأحكام الحسنة، وكذلك ما يترتب على التدبر والعمل به والعمل به. والقرآن أنزل ليعمل به، كما قال الحسن رحمه الله: أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا. فإذا أخذ العبد نفسه بالعزم والحزم قراءة القرآن وتدبرا لمعانيه وعملا بهداياته وتوجيهاته، عظم حظه من الإيمان وزاد نصيبه منه. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya, para pendengar dan pemirsa Roja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita masih berlanjut, yaitu tentang pasal yang membahas sebab-sebab bertambahnya keimanan. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Su'di rahimahullah, penulis kitab ini, mengatakan di antara sebab-sebab menguatnya dan bertambahnya keimanan seorang muslim yaitu dengan cara mentadabburi Al-Qur'an. Karena seorang yang mentadabburi Al-Qur'an akan mengambil faedah yang sangat banyak dari ilmu-ilmu dan makna-makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an, yang mana hal tersebut akan menambah keimanan dia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala: "Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Qur'an, maka bertambahlah keimanan mereka dan hanya kepada Allah, kepada Rabb-nya mereka bertawakal. Juga apabila seorang muslim memperhatikan keindahan susunan Al-Quran, kesempurnaan isi dan maknanya, dan bahwasanya seluruh ayat-ayat Al-Quran saling membenarkan satu sama lain, tidak ada kontradiksi, tidak ada pertentangan di antara ayat-ayat Al-Quran, maka dia akan semakin yakin bahwasanya Al-Quran tidak ada kebatilan baik di depannya maupun di belakangnya, dan Al-Quran ini adalah kitab yang diturunkan oleh Zat yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Dan seandainya Al-Quran ini bukan datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tentulah manusia akan mendapatkan banyak kontradiksi, banyak pertentangan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Seandainya Al-Quran ini bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tentu mereka akan mendapatkan pertentangan yang sangat banyak. Dan mentadabburi Al-Quran adalah sarana terbaik atau cara terbaik agar seseorang menambah keimanannya. Dan seseorang atau seorang mukmin atau seorang muslim yang membaca Al-Quran dan mengetahui apa-apa yang dikandung dalam Al-Quran dari kabar-kabar yang benar, hukum-hukum yang sempurna, tentu dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Terlebih lagi apabila dia berusaha memahaminya dengan baik dan mengetahui rahasia-rahasia yang terkandung dalam Al-Quran yang tentunya sangat banyak. Dan orang-orang yang mempunyai keimanan yang sempurna, mereka mengatakan: "Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna." Wahai Rabb kami, sungguhnya kami mendengar penyeru yang menyeru agar kami beriman, maka kami pun beriman. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebab kedua yang disebutkan oleh penulis kitab ini rahimahullah dari sebab-sebab bertambah dan kuatnya iman seorang muslim, yaitu dengan mentadabburi Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Kitabun anzalnahu ilayka mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab." kitab yang kami turunkan kepadamu yang penuh dengan berkah, agar mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berpikir bisa mengambil pelajaran. Juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, afalam yadabbarul qawl, apakah mereka tidak mentadabburi perkataan yaitu Al-Quran. Juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, afala yatadabbaruna Al-Quran, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran, seandainya Al-Quran ini bukan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh mereka akan mendapatkan pertentangan yang sangat banyak. Juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, afala yatadabbarul Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran, atau tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran, ataukah di hati mereka atau hati-hati mereka telah terkunci. Mentadabburi Al-Quran adalah sebab terbaik yang menjadikan iman seorang semakin bertambah. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman juga, innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguhnya orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang apabila dibacakan, disebut nama Allah, hati-hati mereka menjadi takut. Wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, maka iman mereka bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Dan apabila suatu surat turun, mereka di antara mereka ada yang mengatakan, siapakah di antara kalian yang bertambah keimanannya? Fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabshirun. Adapun orang-orang yang beriman, maka bertambah keimanan mereka dan mereka merasa gembira. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad, adapun orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit, fazadatuhum rijsan ila rijsihim, maka bertambah kotor hati mereka yang sudah kotor. Wa matu wa hum kafirun, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Mentadabburi Al-Quran, yaitu dengan cara membacanya dengan baik, berusaha memahami makna dan hidayah-hidayah kandungan dan petunjuk-petunjuk yang dikandung dalam Al-Quran. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat, dan memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, anna lahum ajran kabira, bahwasanya untuk mereka ada balasan yang besar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran ini sebagai penyembuh penyakit yang ada dalam hati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa shifa'ul lima fis sudur, dan penyembuh penyakit yang ada dalam dada. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmah, dan kami turunkan dari Al-Quran sebagai penyembuh dan rahmat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dalam Al-Quran ini penyembuh untuk penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita. Penyakit nifak, penyakit kefasikan, dosa-dosa, dan seluruh penyakit-penyakit hati yang lain. Sehingga ya, semakin bertambah perhatian seorang hamba untuk mentadabburi, membaca Al-Quran, maka akan bersih hatinya dari penyakit-penyakit hati, dan akan bertambah kuat imannya dan bertambah baik hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis kitab ini rahimahullah juga memberikan satu catatan, bahwasanya Al-Quran ini ya, jika kita perhatikan, kita akan dapati bahwasanya seluruh ayat-ayat Al-Quran saling membenarkan satu sama lain. Ya, tidak ada pertentangan di antara satu ayat dengan ayat lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu nazzal ahsanal hadithi kitaban mutashabiha. Allah yang menurunkan sebaik-baik perkataan, yaitu satu kitab yang mirip satu sama lainnya. Atau artinya saling menguatkan satu sama lainnya. Tidak ada pertentangan satu ayat dengan ayat lainnya. Tidak ada kontradiksi. Ya, kalau kita perhatikan Al-Quran, maka kita akan dapati bahwasanya Al-Quran ini ya, kitab yang sangat sempurna dan sangat indah susunannya. Seandainya Al-Quran ini bukan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, tentu akan kita dapati banyak kontradiksi dalam ayat-ayat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Seandainya Al-Quran ini datang dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh mereka akan mendapatkan pertentangan yang banyak. Kemudian perlu kita ketahui bahwasanya ihkam di sini, yaitu dalam ayat kitabun uhkimat ayatuhu, kitab yang sempurna atau disempurnakan ayat-ayatnya, maksudnya adalah ihkam yang umum, yaitu mencakup seluruh Al-Quran. Karena seluruh ayat-ayat Al-Quran ini telah sempurna, tidak ada kontradiksi, tidak ada kegoncangan di dalam ayat-ayat tersebut. Dan seluruh hal ini apabila kita perhatikan akan menambah keimanan kita. Kemudian cara agar iman kita bertambah yaitu dengan cara banyak membaca Al-Quran, berusaha memahami isi Al-Quran dan kandungan Al-Quran, karena Al-Quran ini ya diturunkan untuk kita amalkan, ya, bukan sekedar untuk kita baca, tapi untuk kita amalkan, kita pahami. Ya, sebagaimana perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, unzil Al-Quran li'umala bih. Al-Quran ini diturunkan untuk diamalkan. Ya. Kemudian, apabila seorang Muslim berusaha ya membaca Al-Quran dan berusaha memahami artinya dan mengamalkan hidayah dan petunjuk-petunjuk Al-Quran, maka tentu iman dia akan semakin bertambah dan semakin kuat. Wakadhalika, قال رحمه الله وكذلك معرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما تدعو إليه من علوم الإيمان وأعماله كلها من محصلات الإيمان ومقوياته فكلما ازداد العبد معرفة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ازداد إيمانه ويقينه وقد يصل في علمه وإيمانه إلى مرتبة اليقين فقد وصف الله الراسخين في العلم الذين حصل لهم العلم التام القوي الذي يدفع الشبهات والريب ويوجب اليقين التام ولهذا كانوا هم سادة المؤمنين الذين استشهد الله بهم واحتج بهم على غيرهم من المرتابين والجاحدين كما قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب فالراسخون زال عنهم الجهل والريب وأنواع الشبهات وردوا المتشابه من الآيات إلى المحكم منها وقالوا آمنا بالجميع فكلها من عند الله وما منه وما تكلم به وحكم به كله حق وصدق وقال تعالى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وبعلمهم بالقرآن العلم التام وإيمانهم الصحيح استشهد بهم في الدنيا والآخرة كما قال وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون وأخبر تعالى في عدة آيات من القرآن آيات للمؤمنين وللموقنين لأنه يحصل لهم بتلاوته وتدبره من العلم واليقين والإيمان بحسب ما فتح الله عليهم منه فلا يزالون يزدادون علما وإيمانا ويقينا فالتدبر للقرآن من أعظم الطرق والوسائل الجالبة للإيمان والمقوية له قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب فاستخراج بركة القرآن التي من أهمها حصول الإيمان سبيله وطريقه تدبر آياته وتأملها كما ذكر أن تدبره يوقف الجاحد عن جحوده ويمنع المعتدي على الدين من اعتدائه قال تعالى أفلم يدبر القول، أي فلو تدبروا حق تدبري لمنعهم مما هم فيه، مما هم عليه من الكفر والتكذيب، وأوجب لهم الإيمان واتباع من جاء به. وقال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، أي فلو حصل لهم الإحاطة بعلمه لمنعهم من التكذيب وأوجب لهم الإيمان. Berkata pengarang kitab atau penulis kitab ini rahimahullah Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, di antara sebab agar iman kita bertambah kuat yaitu mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tentu ya semua hadis-hadis tersebut akan menambah keimanan seorang muslim dan memperkuat keimanan tersebut. Karena semakin bertambah perhatian dan pengetahuan seorang hamba tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka tentu akan bertambah keimanan dan keyakinan. Bahkan bisa jadi ilmu dan iman yang ada pada diri seorang mukmin akan sampai kepada derajat al-yaqin, derajat keyakinan. Allah Subhanahu Wa Taala mensifati orang-orang yang mendalam keilmuan mereka, yang mana mereka mempunyai ilmu yang sempurna dan sangat kuat, yang mampu menangkis segala kerancuan dan segala keraguan, ya, yang mana mereka adalah pemimpin-pemimpin kaum mukminin. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan mereka saksi dan menjadikan mereka hujjah bagi selain mereka, yaitu orang-orang yang ragu dan menolak Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat." Dialah yang menurunkan Al-Quran, yang dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang jelas, dan ini adalah pokok Al-Quran. Wa ukhar mutasyabihat, juga ada ayat-ayat yang mutasyabihat, yang kurang jelas bagi sebagian orang. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayg, adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada kecondongan kepada kesesatan, fayattabi'una ma tasyabaha minhu, mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat tersebut, ibtigha'al fitnati wa ibtigha' ta'wili, mereka ingin menimbulkan fitnah dan mencari-cari ta'wil dari ayat-ayat mutasyabihat tersebut. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wil ayat tersebut kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب, dan orang-orang yang mendalam ilmunya mereka semua mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semua ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat datangnya dari Rabb kami, وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ, dan tidaklah bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berpikir. Maka orang-orang yang mendalam ilmunya telah hilang dari mereka kebodohan, keraguan, dan seluruh syubhat. Dan mereka mengembalikan ayat-ayat mutasyabihat kepada ayat-ayat yang muhkam. Dan mereka mengatakan kami beriman dengan semua ayat-ayat tersebut, karena semua datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang datang dari Allah dan apa yang Allah ucapkan dan Allah putuskan, maka semuanya adalah benar dan tidak ada keraguan di dalam ayat-ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lakinnir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik." Akan tapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang yang beriman, mereka semua beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan kepada nabi sebelummu. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu." Allah mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Wal malaikat wa ulul ilm, juga para malaikat dan para ulama yang mempunyai ilmu, qa'iman bil qist, yang mereka menegakkan keadilan, la ilaha illa huwa al azizul hakim, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan dengan ilmu mereka yang sempurna terhadap Al-Qur'an dan keimanan mereka yang benar, maka Allah pun menjadikan mereka saksi di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala alladziina utul 'ilma wal iimaana laqad labithtum fi kitaabillahi ila yaumil ba'ts." Dan kata orang-orang yang diberi keilmuan dan keimanan kepada orang-orang kafir bahwasanya kalian telah tinggal di kubur kalian, ya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah tuliskan sampai hari kebangkitan. Fa hadha yaumul ba'ts, dan saat ini sudah datang hari kebangkitan, walakinnakum kuntum la ta'lamun, akan tetapi kalian tidak mengetahui. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an bahwasanya ayat-ayat ini untuk orang-orang yang beriman dan untuk orang-orang yang yakin. Karena dengan membaca Al-Qur'an, mentadabburi isi Al-Qur'an, maka iman seorang semakin kuat dan semakin bertambah, ya. Karena mentadabur Al-Qur'an adalah sebab terbaik seseorang menambah keimanannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarak." Kitab yang Allah yang kami turunkan kepadamu yang penuh berkah, liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya, waliyatadzakkar ulul albab, dan agar mendapat pelajaran orang-orang yang berfikir. Maka untuk mendapatkan berkah Al-Qur'an, caranya yaitu dengan mentadabburi dan berusaha memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Juga seorang yang mentadabburi Al-Qur'an, dia akan kembali dari pengingkaran yang ia lakukan. Ya, seorang yang mengingkari Al-Qur'an, apabila dia berusaha mentadabburi, akan berhenti dari pengingkaran tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afalam yadabbarul qaula?" Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Ya, seandainya mereka mentadabburi Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya, maka tentu mereka tidak akan mengingkari dan mendustakan apa yang dikandung dalam Al-Qur'an. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmihi, ya, mereka mendustakan apa yang mereka belum menguasai ilmunya. Ya, seandainya mereka menguasai, mengerti ilmu Al-Qur'an, maka tentu mereka tidak akan mendustakan dan tentu mereka akan beriman terhadap Al-Qur'an ini. Hada ma'asyar al-mustami'in al-kiram, sebab al-thalith min asbab ziyadah الإيمان ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وهذا السبب من أسباب زيادة الإيمان وقوته ونمائه والعناية بالسنة النبوية سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأن العبد كلما ازداد عناية بالسنة زاد إيمانا ويقينا والله جل وعلا أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم الكتاب والحكمة هداية الخلق وإضاءة للسبيل وإزالة للشبهة والريب قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وقال قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور فالعناية بالسنة حفظا لها وفهما لمعانيها ومقاصدها وعملا بما دلت عليه وأرشدت من العبادات الكاملة والأخلاق الفاضلة كل ذلك كما قال رحمه الله محصلات الإيمان ومقوياته فكلما ازداد العبد عناية بالسنة زاد حظه ونصيبه من الإيمان والسنة وحي من الله كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى كلما عظم حظ العبد من السنة عناية بها عظم حظه من الحياة حياة الإيمان وهي الحياة الحقيقية كما يدل لذلك قول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebab ketiga yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman rahimahullah dari sebab-sebab kuat dan bertambahnya iman seseorang, yaitu mempelajari sunnah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketahuilah bahwasanya semakin besar perhatian seseorang untuk mempelajari sunnah Rasulullah SAW, maka akan semakin bertambah kuat iman dan keyakinannya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada Rasulnya Al-Quran dan sunnah sebagai petunjuk untuk manusia dan sebagai penerang untuk jalan mereka serta penghilang segala kerancuan yang ada pada diri mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina." Dan demikianlah kami mewahyukan kepadamu ruh, yaitu Al-Qur'an, dari perintah kami. "Ma kunta tadri mal kitab wal iman." Dahulu kamu tidak mengetahui apa itu Al-Kitab, apa itu iman, "walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya." Akan tapi kami jadikan iman dan Al-Qur'an itu sebagai petunjuk yang kami beri petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki. "Nahdi bihi man nasya'u min ibadina," dari hamba-hamba kami. "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim," dan sungguhnya engkau wahai Muhammad memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad anzalallahu ilaikum dzikra," dan Allah telah menurunkan kepadamu peringatan, "Rasulun yatlu alaikum ayatillah mubayyinatin liyukhrijal ladzina amanu wa amilus solihati minadh dhulumati ilan nur." Seorang rasul yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang jelas, yang mengeluarkan orang-orang beriman dan beramal saleh dari kegelapan menuju cahaya. Maka keseriusan dan perhatian seorang terhadap sunnah dan hadis-hadis Rasulullah SAW dengan cara berusaha menghafalnya, memahami makna-maknanya dan mengamalkan isinya, ya, tentu isinya mengandung banyak, ya, kebaikan-kebaikan. Segala hal tersebut akan menambah keimanannya dan memperkuat keimanan tersebut. Dan semakin serius seseorang mempelajari Al-Quran dan sunnah, maka akan semakin kuat imannya. Dan perlu kita ketahui bahwasanya sunnah adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha," dan tidaklah dia mengucapkan dari hawa nafsunya, yaitu Rasulullah SAW, "in huwa illa wahyu yuha." Apa yang dia ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin besar, ya, keseriusan seorang mempelajari sunnah, maka akan semakin kuat imannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wal lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, jawablah, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya jika kalian diseru untuk hal yang menjadikan kalian, ya, kehidupan kalian semakin baik. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن من مكانة أهل العلم ذوي العناية بكتاب السنة، ذوي البصيرة والفهم بدين الله، ذوي الرسوخ في العلم، مكانة هؤلاء أن الله عز وجل استشهد بهم. وذكر الشيخ رحمه الله مواطن من القرآن ذكر فيها استشهاد الله بأهل العلم الراسخين مما يدل على مكانتهم العلية ومنزلتهم الرفيعة، وما ميزهم الله تعالى به من الرسوخ في العلم والبصيرة في الدين. ومن ذلك قول الله تعالى: "هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب." فذكر جل وعلا مكانة الراسخين ومنزلتهم العلية، وأنه زال عنهم الشك والريب، وردوا المتشابه من آيات القرآن إلى المحكم، لأن القرآن كما أخبر الله منه آيات متشابهات ومنه آيات محكمات. وصل جل وعلا الآيات المحكمات بأن أم الكتاب أي المرجع والأصل، فيرد ما تشابه إلى المحكم، والمراد بالمحكم هنا الإحكام الخاص والوضوح والبيان، لأن الإحكام الذي وصفت به آيات القرآن الخاص والعام، العام في كون الكتاب أحكمت آياته، وهذا وصف شامل القرآن كله لا يستثنى منه آية، القرآن كله محكم، والإحكام العام يراد به الإتقان والتمام والكمال والسلامة من التعارض والتناقض. وأما الإحكام الخاص فهو الذي جاء ذكره في هذه الآية الكريمة في قوله منه آيات محكمات، والمراد بالإحكام هنا أي الوضوح وظهور الدلالة وزوال الاشتباه. وهذه الآيات التي وصفها أو وصفت بالإحكام ترد إليها الآيات التي تشتبه فيزول الاشتباه. فإذا رد المتشابه إلى المحكم زال التشابه. وهذه طريقة الراسخين الذين أثنى الله عليهم ومدحهم ونعتهم بالرسوخ في العلم. أما أهل الزيغ فإنهم يتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis kitab ini rahimahullah Syekh Abdul Rahman As-Su'di menyebutkan kedudukan para ulama, yaitu mereka yang sangat besar perhatiannya terhadap Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan mereka saksi atas hamba-hambanya. Kemudian penulis kitab ini rahimahullah menyebutkan beberapa ayat yang menyebutkan bahwasanya Allah menjadikan para ulama itu sebagai saksi yang menunjukkan tingginya kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ayat-ayat tersebut yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwal ladzi anzal 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab wa ukhar mutasyabihat." Dialah yang menurunkan kepadamu Al-Kitab, Al-Quran, yang dalam Al-Quran tersebut terdapat ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang jelas. Dan itu adalah pokok dari isi Al-Quran. Dan juga ada ayat-ayat yang mutasyabihat, yang kurang jelas atau tidak jelas maknanya. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kecondongan untuk kesesatan, fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha' ta'wili. Mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat tersebut, ya, karena mereka ingin menimbulkan fitnah di tengah manusia dan berusaha mencari-cari ta'wilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada warasikhuna fil ilm, adapun orang-orang yang mendalam keilmuannya, yaquluna amanna bi. Ya, mereka mengatakan kami beriman dengan seluruh ayat-ayat tersebut. Kullu min indi rabbina, semua datangnya dari sisi Rabb kami. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidaklah bisa mengambil pelajaran kecuali orang yang berfikir. Ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kedudukan orang-orang yang mempunyai kedalaman ilmu, yang mana keraguan dan syubhat telah hilang dari mereka semua. Dan mereka mengembalikan ayat-ayat yang ada kerancuan kepada ayat-ayat yang jelas. Karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam ayat ini bahwasanya di dalam Al-Qur'an ini ada ayat-ayat yang mutasyabihat, juga ada ayat-ayat yang muhkamat. Dan ayat-ayat yang muhkamat ini adalah pokok dari isi Al-Qur'an. Maka ayat-ayat yang mutasyabihat yang masih ada kerancuan dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang jelas, karena arti ihkam di sini yaitu jelas, ya, tidak ada kerancuan. Adapun ayat yang berbunyi kitabun uhkimat ayatuhu, kitab Al-Qur'an yang disempurnakan ayatnya, adalah sifat yang menyeluruh terhadap seluruh isi Al-Qur'an. Tidak dikecualikan satu ayat pun kecuali ayat tersebut telah sempurna. Ya, selamat dari kontradiksi dan pertentangan. Adapun ihkam yang khusus, yaitu yang disebutkan dalam ayat ini, artinya adalah kejelasan. Ya. Artinya ada ayat-ayat yang jelas maknanya, dan ada ayat-ayat yang masih tidak jelas maknanya, yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, atau juga diketahui oleh orang-orang yang mendalam ilmunya. Maka cara untuk memahami ayat-ayat yang mutasyabih tadi dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat. Adapun orang-orang yang di hatinya ada kecondongan untuk kesesatan, mereka selalu mencari-cari takwil dari ayat-ayat mutasyabih tersebut, yang tujuan mereka adalah ingin mencari fitnah dan mencari takwil dari mereka sendiri. من الآيات أيضا التي استشهد بها قول الله عز وجل لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بل من شرف أهل العلم ومكانتهم العلية أن الله سبحانه قرن شهادتي بشهادته في أعظم مشهود به وتوحيد الله وإخلاص الدين له وأنه جل وعلا لا إله إلا هو. كذلك قوله والذين وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث لعلمهم التام بكتاب الله وما جاءت به رسل الله عليهم صلاة الله والسلام استشهد بهم جل وعلا في الدنيا والآخرة. Di antara ayat-ayat yang Allah jadikan, ya Allah sebutkan bahwasanya, ya dalam ayat-ayat tersebut Allah persaksikan orang-orang yang mempunyai kedalaman ilmu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, lakinnar rasikhuna fil ilm, adapun orang-orang yang mendalam ilmunya, minhum, di antara mereka, wal mu'minuna, dan orang-orang yang beriman, yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, mereka semua beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan kepada nabi sebelummu. Juga ayat yang berbunyi syahidallahu annahu la ilaha illahu, Allah mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah kecuali dia. Wal malaikatu wa ulul ilm, juga para malaikat dan para ahli ilmu yang menegakkan keadilan, mereka semua bersaksi bahwasanya tidak ada ilah sembahan yang berhak disembah kecuali dia, dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Bahkan di antara hal yang menunjukkan tingginya kedudukan para ulama, ya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan persaksian Allah Subhanahu wa taala dengan persaksian mereka, yaitu para ulama. Dan persaksiannya adalah persaksian terbesar dan teragung, yaitu persaksian bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala alladziina utul ilma wal iman, dan berkata orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan, laqad labistum fi kitabillahi ila yaumil ba'ts, sungguh kalian telah tinggal dalam kuburan kalian di kitab yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kebangkitan, ya karena mereka, ya karena keilmuan mereka yang sempurna terhadap Al-Qur'an dan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menjadikan mereka sebagai saksi di dunia dan di akhirat. ثم ذكر رحمه الله ان تدبر القران والتامل لمعانيه من اعظم الوسائل الجالبه للايمان والمقويه له، وذكر من الشواهد على ذلك قول الله تعالى كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب، اي انزل القران لتتدبر اياته وتعقل معانيه وتفهم دلالته. كذلك قوله تعالى افلم يتدبروا القول، قال فلو تدبروا حق تدبره لمنعهم مما هم عليه من الكفر والتكذيب وأوجب لهم الإيمان واتباع من جاء به. وهذا استفاد رحمه الله من الآية التي قبل هذه الآية، حيث قال تعالى قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يتدبروا القول، أي أنهم لو تدبروا القول لما نكصوا على العقاب ولما أشغلتهم مجالس اللهو ومجالس السمر ومجالس اللعب عن نيل الفلاح والفوز برضا الله سبحانه وتعالى، فلو تدبروا القول لحصلت لهم الهداية ولسلموا من نكوص على العقاب قد كانت آياتي تتلى عليكم. لكن لم يحصل من القوم تدبر وعقل لمعانيه، قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على عقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون، أي فأفلم يتدبروا القول، أي أنهم لو تدبروا القول لما نكصوا على الأعقاب ولما ألهتهم مجالس الله والسمر واللعب عن سلوك طريق الهداية والفوز به. فهذا فيه من الفائدة أن تدبر القرآن والعناية به من أعظم الأمور المعينة للعبد في تحصيل الهداية وزيادة الإيمان. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian penulis kitab ini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menyebutkan bahwasanya Mentadaburi Al-Quran dan berusaha memahami makna dan kandungan isi Al-Quran merupakan sebab terbesar, sebab terbaik yang mendatangkan keimanan dan menguatkan keimanan seorang Muslim. Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Kitab yang kami turunkan kepadamu yang penuh berkah agar ditadaburi ayat-ayatnya dan agar orang-orang berpikir bisa mendapatkan pelajaran. Yaitu Al-Qur'an ini diturunkan untuk ditadaburi, untuk ayat-ayatnya untuk dipahami artinya dan dibenarkan segala isi Al-Quran tersebut. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, afalam yadabbarul qaul, tidakkah mereka mentadabburi apa yang perkataan yang mereka dengarkan yaitu Al-Quran. Ya, karena seandainya mereka mentadabburi Al-Quran dengan sebenar-benarnya, maka tentu mereka tidak akan mengingkari dan mendustakan Al-Quran tersebut, dan tentu mereka akan beriman terhadap Al-Quran ini dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal ini bisa kita ambil faedah dari ayat Qad kanat ayati tutla alaikum fakuntum ala aqabikum tankisun. Sungguh telah dibacakan kepada kalian ayat-ayat Al-Quran, akan tetapi ya kalian orang-orang musyrik di zaman Rasulullah SAW, mereka berbalik mustakbiri nabihi samiran tahjurun. Ya, mereka merasa sombong dan ya pembicaraan mereka yang menyebabkan mereka meninggalkan Al-Quran. Kemudian Allah mengatakan, afalam yadabbarul qawl, tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran. Ya, arti ayat ini yaitu seandainya mereka mentadaburi Al-Quran, maka tentu mereka tidak akan membelakangi Al-Quran dan tidak akan disebutkan oleh ya majlis-majlis mereka, yaitu pembicaraan-pembicaraan mereka yang penuh dengan kelalaian dari mendapatkan kemenangan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu mereka ya, apabila mereka mentadabari Al-Quran, tentu mereka akan mendapatkan hidayah dan selamat dari kekufuran. Akan tetapi karena mereka tidak mentadabari Al-Quran, maka mereka pun meninggalkan apa yang dibacakan kepada mereka dan mereka tidak bisa mengambil faedah dari Al-Quran itu. Wa nas'alullah azza wa jal an yuwaffiqana ajma'in li kulli khair bimannihi wa karamih innahu tabaraka wa ta'ala sami'un qaribun mujib. Kita cukupkan kajian kita pada siang hari ini dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan taufiknya kepada kita. Sungguhnya Allah Maha dekat, Maha dan Maha mendengar. Jazakumullah khairan kami sampaikan kepada Fadilat Syekh Abdul Razak bin Abdul Sunan Badrafidah Allah taala. Dan Ustaz Iqbal Gunawan MA yang telah menerjemahkan kajian yang disampaikan Syekh di kesempatan sore hari ini. Dan kita memberikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa Raja TV yang ingin bertanya perihal pembahasan kita di kesempatan sore hari ini di line telepon 021-823-6543. Dan sebelum kami terima via telepon, satu pertanyaan pesan singkat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Fadilatul Syekh. Apakah benar secara kaidah syariat bahwa iman itu memiliki pengaruh dalam amal ketaatan, dan apakah amal ketaatan yang kita lakukan itu juga memiliki pengaruh kepada naik dan turunnya iman? Jazakumullah khairan. الأعمال هي ثمرة الإيمان الصحيح، وكلما قوي إيمان العبد في قلبه حسنت أعماله واستقامت جوارحه على طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن الجوارح تبع للقلب، وهذا واضح في قول النبي عليه الصلاة والسلام، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذا من جهة. من جهة أخرى قد تكون الأعمال نفسها لها أثر على القلب، يعني عندما تلزم نفسك بقراءة القرآن أو مثلا بحضور مجلس علم أو غير ذلك من أبواب الخير، فإن هذه أيضا لها أثرها على إيمان القلب تقوية له وتمكينا له في القلب. Jawaban beliau hafizahullah bahwasanya ya, amal adalah buah dari iman yang benar. Jadi amal soleh adalah buah dari iman yang benar. Dan semakin kuat iman seseorang ya di dalam hatinya, maka akan semakin baik juga amal-amal yang dia kerjakan. Karena anggota badan mengikuti hati seseorang. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ya, ketahuilah bahwasanya dalam tubuh seseorang ada segumpal daging yang apabila daging itu baik, maka akan baik seluruh ya, anggota badan yang lainnya, dan apabila daging tersebut buruk, maka akan buruk anggota badan yang lainnya. Begitu pula sebaliknya. Ya, amal kadang mempunyai pengaruh untuk hati seseorang. Ketika seorang memaksakan diri untuk hadir di majelis ilmu atau memaksakan diri membaca Al-Quran, maka dia akan merasakan bahwasanya imannya semakin bertambah dan hatinya semakin baik. Jazakumullah khairan fadilat Syekh. Kami angkat pertanyaan berikutnya via telepon. Ada Ibu Firliana, silakan Umu. Assalamualaikum Syekh. Ini ana mau tanya, apakah kalau menabrak orang secara tidak sengaja, apa ada kafarahnya atau fidyahnya gitu? Mohon penjelasan, mungkin ada ayat atau hadisnya. Itu katanya ada seorang dai mengatakan itu bahwa kalau nabrak orang secara tidak sengaja terus meninggal dunia yang ditabrak secara tersebut, katanya ada kafarah atau fidyahnya. Mohon penjelasan. Syukron. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Kita tunggu jawabannya. Barakallahu fik. نعم إذا كان هناك خطأ فقتل الخطأ فيه كفارة كما مبين في سورة النساء. والخطأ قد يعرفه الإنسان من نفسه، كان يكون مثلا مسرعا أو بعض وسائل السلامة في سيارته مثلا لم يحسن صيانتها أو غير ذلك من الأخطاء التي ربما يترتب عليها حوادث، فيكون القتل هنا قتل خطأ وفيه الكفارة. Jawaban beliau hafizahullah, ya betul bahwasannya orang yang menabrak dengan tidak sengaja dan yang ditabrak tersebut terbunuh, maka tentu ada kafarahnya yang diterangkan di dalam surat An-Nisa ya. Contohnya seorang yang menabrak dan dia sebenarnya tahu bahwasannya ya mobilnya ada kerusakan-kerusakan yang seharusnya dia perbaiki, akan tapi dia tidak memperbaikinya dan kemudian terjadi tabrakan dan menabrak orang yang mana orang tersebut meninggal, maka tentu dia harus membayar kafar atas terbunuhnya orang tersebut dengan tidak sengaja. Jazakumullah khairan fadilat Syekh. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manakah atau apakah amalan yang lebih utama bagi seorang yang sudah lanjut usia, di mana dia tidak bisa lagi menunaikan ibadah salat di masjid karena ketidakmampuan untuk berjalan jauh, dan kemudian juga tidak bisa dia menunaikan ibadah haji karena tidak ada kemampuan juga untuk menunaikan ibadah ke sana? Mohon nasihat dari Fadilatul Syekh untuk mengisi waktu-waktu yang dia miliki di masa usia senja ini. Barakallahu fik. إذا كان لا يستطيع الصلاة في المسجد والذهاب للمسجد، فإن الصلاة واجبة عليه في بيته في أوقاتها، إذا سمع الأذان يؤدي الصلاة تامة في وقتها في بيته، وعليه بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، عليه أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، وخاصة الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأيضا إذا كان يستطيع أن يقرأ القرآن أو ما تيسر من القرآن يكثر من قراءة القرآن، ويكثر من الدعاء، وخاصة دعاء الله عز وجل بحسن الخاتمة، ويسأل الله التوفيق. وإذا كان صاحب مال يحرص على الصدقة والبذل في سبيل الله سبحانه وتعالى. وطول العمر مع كثرة الذكر والطاعة من أمارات الخير، وخيركم من طال عمره وحسن عمله. Jawaban beliau hafizahullah, yaitu nasihat bagi orang yang sudah tua dan tidak mampu lagi ke masjid, maka wajib baginya untuk tetap sholat di rumahnya, ya, dengan melaksanakan secara sempurna sholat tersebut. Dan juga bagi orang tersebut sebaiknya untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama zikir yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Juga dia berusaha untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan husnul khatimah, ya, akhir yang baik. Juga memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu membimbingnya untuk segala kebaikan. Dan apabila dia termasuk orang yang mempunyai harta yang cukup atau bisa dia sedekahkan, maka sebaiknya dia banyak bersedekah dan berinfak di jalan kebaikan. Dan perlu diketahui bahwasanya panjangnya umur seseorang yang disertai dengan amal-amal kebaikan, maka ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik di antara kalian adalah sebaik-baik orang di antara kalian yaitu orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Jazakumullah khairan fadilatul syekh, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya via pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya fadilatul syekh, bagaimanakah menasihati seorang anak yang sudah berulang kali melakukan kedurhakaan atau melawan orang tuanya disebabkan pendidikan agama yang dilalaikan oleh orang tua pada masa-masa pertumbuhan anaknya di awal kali pendidikan, dan sekarang ketika menginjak dewasa sulit untuk diperintahkan untuk sholat dan juga untuk berbakti? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair. دائما هذه المشكلة وغيرها من المشاكل تعالج بالأدلة، تعالج بالأدلة، لأن الناس عموما بحاجة إلى معرفة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا بينت الأدلة وما جاء من وعيد وعقوبات، وأيضا ما جاء من ترغيب في البر وحث عليه وبيان لمكانته، إذا عرضت بأسلوب جيد وطريقة نافعة يرجى بإذن الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك سببا لهداية العاق وتوبته من العقوق. وإذا كان أبواه مقصرين في حقه فلا يعني أن يقابل ذلك بالتقصير، بل يؤدي ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه من بر وإحسان لوالديه. Jawaban beliau hafizahullah, ya, masalah-masalah seperti ini tentu diobati dan diperbaiki dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena seluruh manusia ya perlu untuk mengetahui perkataan-perkataan dan kalamullah serta perkataan-perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setiap manusia butuh untuk mengetahui dan belajar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu kita ketahui bahwasanya dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW terdapat banyak janji kebaikan bagi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua, juga ancaman bagi orang-orang yang durhaka. Maka apabila ayat-ayat dan hadis tersebut dibacakan kepada orang yang durhaka kepada orang tuanya, maka tentu kita mengharapkan darinya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala dia mendapatkan hidayah dan tidak berlaku durhaka lagi terhadap orang tuanya. Dan apabila sebab dia durhaka yaitu karena orang tuanya tidak mengajarkan ilmu yang agama yang benar kepada anaknya ketika kecil, dan maka itu bukan alasan baginya untuk durhaka kepada orang tuanya. Jadi walaupun orang tuanya dahulu kurang dalam memberikan pendidikan agama kepada anaknya, tapi telah dia ketahui bahwasannya berbakti kepada orang tua itu diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia harus melaksanakan hal tersebut. Jazakumullah khairah ya fadilat syekh ala ijabah wa hada soal akhir nadi min fadilatikum mal ikhtitam. Na'am, nasallahu azza wa jal an yuwaffiqana ajma'in li kulli khair wa ila liqa'in qadim bi'idhnillah. Astawdi'ukum Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.